Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin amma ba'du. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kalimat yang sangat indah tentang nama-nama baik Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Kenapa di awal ini saya ungkapkan nama-nama indah Allah? Karena ada pengalaman, Ustaz. Suatu hari ketika saya sedang makan siang di salah satu rumah makan di wilayah Depok, saya masuk ke dalamnya itu, ada suami istri dan anak yang sedang makan. Pas saya masuk, dari jauh saya udah diliatin aja. Nah, kita makan agak sedikit GR diliatin. Diliatin dia kenal, apa jangan-jangan gimana, gak tahu dia tebak. Ustadz Albar ya, yang dinikmatnya sedekah sama Ustadz Yusuf Mansur. Numpang-lampang. Saya bilang, oh iya ibu, saya salam dong buat Ustadz Yusuf Mansur. Katanya, oh iya nanti insya Allah saya salamin. Beliau lagi umrah ya? Iya, beliau lagi umrah. Ustadz titip pesan dong satu buat Yusuf Mansur. Katanya, pesan apa ibu? Tolong dong temanya dibikin, ceritain, jelasin tentang anak soleh, katanya. Dan kebetulan pagi ini tema kita sesuai dengan itu. Padahal saya belum nyampein salamnya. Sekaligus aja nih, Ustaz, saya sampein salamnya. Ya. Nah, mana tadi? Ya, belum. Tapi nyampe, berusaha ya untuk amanah, alhamdulillah udah sampein. Ya, jadi ya, tema kita pagi ini, yakni sedekah dan anak soleh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, buat yang sudah punya anak, banyak-banyaklah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ribuan bahkan mungkin jutaan orang di seluruh dunia yang menikah dan dia tidak memiliki anak. Buat yang sudah menikah dan tidak memiliki anak pun tetaplah bersyukur, karena jutaan orang di dunia ini yang bahkan tidak menikah. Jangankan dia punya anak, menikah juga tidak. Sekali lagi, buat kita-kita orang yang sudah punya anak, benar-benar harus banyak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pasal? Sebab untuk bisa punya anak, enggak murah. Mahalnya minta ampun. Banyak orang yang sekian tahun tidak punya anak, lalu setelah dia sedekah mobilnya, baru dia punya anak. Lah kita enggak pakai sedekah, punya anak. Harusnya tinggal bayar kan. Setelah punya, yang bayar gitu sama Allah. Seharga mobil kah? Seharga rumah kah? Gitu. Ada saya punya sahabat di Semarang, itu bisa punya anak, Ustadz Albar. Setelah dia buka selama 75 hari. Jadi dia bilang sama Allah, kalau belum dikasih anak, pokoknya ngasih makan terus tiap malam. Tiap malam itu dia buka tuh pintunya. Kebetulan pada bulan keberapa gitu masuk puasa. Ini kayak kita nih, ini kan masuk udah bulan apa nih? Rajab. Bulan Rajab. Ya, doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami umur kepada bulan suci Ramadan. Kalaulah itu bulan Rajab, bulan Sya'ban 28-28, berarti 56, ya, berarti 75 hari itu memang masuk tuh bulan suci Ramadan. Betul dikabul oleh Allah. Hari ke-75 dia kata, dia kemudian punya istri, itu muntah-muntah. Begitu diperiksa, hamil muda, subhanallah. Tapi dia udah ngelewatin 75 hari. Lah kita coba ngasih makanan yatim enggak? Ya, yeah, itu enggak. Kita sholat malam minta anak enggak? Yang ada kita malah bangun malam bikin anak mulu. Lahir mulu anak, subhanallah. Nah, tinggal kemudian yang ketitipan anak ini kudu benar-benar bisa mengajarkan anak kita supaya menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Bolehlah kita meniru Luqmanul Hakim. Bahkan diabadikan oleh Allah di dalam surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi ومن كفر فإن الله غني حميد. Dan sungguh kami memberikan kepada Luqman hikmah. Anishkur lillah, hendaknya bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa orang yang bersyukur maka dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau orang-orang itu kufur maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa id qala Luqman li ibnih. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, kita mesti ingat, kita petik itu pelajaran kata Allah. Apa pelajarannya? Wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika kemudian Luqman berkata kepada anak-anaknya, dan dia mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kalian mempersekutukan Allah. Sampai bait ini saya menjadi ayah pun beristighfar kepada Allah. Apakah saya sudah mengajarkan kepada anak saya, wahai anakku, engkau lihatlah langit, siapa yang menciptakan? Wahai anakku, engkau cubitlah kulitmu. Dengan apa Allah membungkus kulitmu itu? Wahai anakku, engkau lihatlah ayahmu ini, siapa yang sudah menciptakan ayahmu ini, nak? Cobalah pemirsa di rumah di tanah air, pernah enggak ngajarin ketauhidan buat anak-anak kita? Kalau kita bergeser lebih awal ke surah Al-Baqarah misalkan, apakah kita sudah bisa seperti Nabiullah Ya'qub? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Dan Nabi Allah Ibrahim beserta Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak kami, wahai anakku, inna Allah astafa lakumuddina wa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama Islam untukmu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Atau apakah kamu menjadi saksi ketika kemudian Nabi Allah Ya'qub meninggal dunia? Menjelang meninggal dunia, wasiat terakhir Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam buat anak-anaknya adalah pertanyaan, ma ta'buduna mim ba'di. Apa sih nak yang kamu sembah nanti sepeninggal ayahmu? Kita-kita orang ini adalah orang-orang yang sibuk meninggalkan warisan buat anak kita berupa harta. Tapi kita lupa meninggalkan warisan berupa iman dan amal soleh. InsyaAllah kita akan bahas bagaimana bukan saja sedekah bisa menghadirkan anak menjadi soleh, tapi juga lebih penting lagi adalah bagaimana menghadirkan kesolehan itu sendiri buat anak-anak kita. Begitu Ustaz Albar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, yakni ujian. Semoga dengan adanya anak kita mampu menjaga dan mendidik menjadi anak yang soleh, dan pastinya akan Ustaz Yusuf Ansur lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Semoga ibadah sholat subuh kita menjadi wasilah, salah satu cara mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Amin. Dan semoga ibadah sholat subuh kita pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, silakan dilanjutkan tentang kajian tadi. Iya, buat pemirsa yang belum punya anak nih ya, tapi dia punya mobil, dia punya motor, tanya sama diri sendiri, lebih pengen mana, anak apa mobil? Kalau jawabannya pengen anak, ya udah itu mobil kasih ke Allah, biar nanti Allah tukar sama anak. Tanya sama diri sendiri, lebih penting rumah yang sudah lengkap dengan perabotannya, tapi gak ada anak, apartemen biasa, kontrakan, tapi ada anak. Ketika kita bilang bahwa ya sih tat lebih penting sih rumah kontrakan tapi ada anaknya. Ya udah, kalau memang itu lebih penting, yang kita anggap lebih manfaat buat kita, tinggalkan itu rumah dengan perabot-perabotnya. Keluar aja udah. Say goodbye ya kepada tuh rumah. Wassalam, ini rumah wassalam, saya kasih ke Allah biar Allah tuker dengan anak. Insya Allah, pemirsa, ikutin saran saya. Allah gak pernah bohong. Kalaupun tidak diganti sama Allah berupa anak, Allah akan ganti dengan rezeki yang berlipat kok. Gak usah khawatir. Dan tidak ada orang yang masuk ke gerbang sedekah dengan yakin, kecuali betul-betul Allah akan balas. Amin. Ya, yeah. Yeah. Insya Allah. Insya Allah. Sudah ada penelpon di ujung ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Dengan ibu ya, siapa di mana? Dengan ibu Dian. Di mana ibu? Dari Cirebon. Oh iya, silakan ibu pertanyaan. Cirebon, iya iya. Mau tanya nih Pak Ustaz. Iya emang enggak. Ini Pak kebetulan. Cirebon dekat laut ya? Kebetulan alhamdulillah Pak dekat. Oh Cirebon. Iya Pak Cirebon Pak. Gini Pak Ustaz mau tanya ya, Pak. Iya iya ya, silakan. Mau tanya ini masalah kebetulan ini kan anak soleh Pak ya. Ya. Nah kebetulan ada anak kebetulan saya ini guru Pak. Hah? Saya ini guru. Guru ya. Iya. Nah ada anak didik saya ini emang kalau disebut kelewat batasnya dalam pengertian tidak santun gitu Pak. Bukan oh. Tapi ya tidak santunnya bukan hanya ke satu guru, hampir semuanya gitu Pak. Ya. Nah itu cara mengatasinya itu seperti apa ya Pak Ustaz? Ya. Oh iya iya. Nah baik. Itu. Ada baik. Lagi? Ada lagi Pak, boleh Pak ya. Satu lagi ya. Ada lagi. Cukup dulu dah. Ya? Oh iya cukup dulu dah. Oh iya iya bangga-bangga Pak ya Pak. Makasih Pak Ustaz. Ya. Ya, langsung takut dia. Bagus tuh pertanyaannya. Bagus. Oh ada lagi? Iya iya. Ada satu lagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dengan siapa ibu di mana? Dengan Ibu Sri Pak. Di mana? Di Cirebon. Oh Cirebon yang tadi? Bukan. Oh bukan? Ya. Tetangganya kali ya, tetangganya oh, nih. Oh iya, iya, iya. Lagi nonton bareng, jangan-jangan nih. Iya, silakan, silakan, silakan. Silakan. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita melatih anak kita untuk belajar bersedekah? Rasanya susah sekali gitu Pak Ustadz. Baik. Nah, untuk barangkali yang satu lagi, boleh kalau boleh dua. Satu lagi, bagaimana caranya... anak-anak kita ini untuk tetap beribadah Pak. Soalnya kadang kalau kita ada rajin gitu, tapi kalau pas kita nggak ada, ya kadang bolong-bolong gitu sholatnya yeah, gitu Pak yeah, Ustaz. Baik yeah. Ibu, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, ini cara selalu efektif dan ampuh untuk bikin anak yang tidak santun itu menjadi santun. Begini caranya. Ibu guru yang di Cirebon yang katanya punya anak didik tidak santun bukan hanya kepada guru yang satu tapi kepada semua guru. Di akhir bulan ketika gajian pada patungan. Enggak usah gede. Patungannya 10 ribu aja atau 5 ribu gitu. Kemudian beliin makanan, 5 ribu itu kan semua guru jadi banyak tuh. Beliin makanan. Kumpulin anak yatim di sekitar sekolahan tempat ibu ngajar. Kemudian anak yang tadi bandel tuh, anak yang tidak santun tuh, dia yang suruh menghidangkan makanan. Paham lo? Dia yang suruh, apa namanya, nuangin air teh manis kepada anak-anak yatim diundang. Kemudian awali zikir dengan begini kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yatim, anak-anak sekitar yang ibu cintai, ibu kumpulin kalian semua buat ngedoain dia nih, nih. Begitu benar, saya kasih tahu nih caranya begitu. Tapi jangan dibilangin sama dia, kalau itu doa buat dia. Nih buat doain dia nih, nih anak bandelnya gak tolongan. Sama saya yang ngelawan, sama yang lain ngelawan, bener gak? Bener. Kan dia jadi malu tuh. Waduh, saya nih. Nah udah begitu dah caranya tuh. Pakai cara yang sama sama anak kita. Kalau susah benar nih, kita kumpulin anak yatim, taruh tuh anak kita di situ. Kita bilang, doain ya. Tentu saja dengan kalimat yang santun. Kalau kalimat saya kan ini kalimat yang jangan ditiru. Kalimat ini bisa pas kalau adanya di tanah Jakarta. Kalau kalimat ini adanya di Solo, wajib kagak pas bener. Ya, jadi bilang sama kru, sama anak yatim, sama orang-orang yang kita undang, tolong saya mengundang ibu bapak untuk makan dari rizki saya, menerima besek dari saya, untuk mendoakan anak saya nih, sambil dielus, kepalanya dielus, biar ini anak sing soleh, biar ini anak jadi sholat, nanti dia, mama nih buka-buka rahasia aja, emang bener sih gitu, ntar insya Allah nih anak akan ada rasa gitu, ancaman kita juga baik, bagus. Nah, sholat subuh. Nah, sholat subuh. Nah, sholat subuh. Nggak mau. Biarin aja. Ntar kan dia bangun tuh. Begitu bangun bilang, ntar malam mak manggil lagi pengajian. Kali ini lebih banyak lagi orang. Tetangga, bahkan yang malam ini mak ada guru kamu, papa undang. Nanti dia mikir tuh, jangan dong pak. Jangan dong, nanti saya malu. Biarin kalau nggak mau malu. Janji dulu sama mama. Besok benar-benar bangun subuh. Nah, nanti besok tuh subuh langsung bangun dia. Enggak mau dia didoain orang lain. Nah, saat itu malamnya bikin lagi selamatan. Bikin lagi selamatan. Nanti anak kita protes. Mama, katanya enggak selamatan buat doain saya. Kan saya udah sholat subuh. Lain. Yang ini buat bersyukur. Kamu udah sholat. Nanti begitu kumpul anak-anak yatim, kumpul tetangga kanan kiri, bilang. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih anak-anakku sekalian. Kemarin sudah mendoakan anak saya. Hari ini subhanallah, anak saya malah bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh. Saya terus minta doa kepada Ibu dan Bapak semua, supaya anak saya ini menjadi anak yang soleh. Waktu zaman saya kecil dulu, saya dibawa ke sana kemari. Cuma buat diapain coba? Buat disembur. Ini teknologi sembur udah gak ada sama anak sekarang. Saya sih gak paham deh, boleh enggaknya apa, ya gue mah gak hidup lah, gak mau mikir. Tapi itu yang terjadi. Saya dibawa sama nenek saya. Ke Habib ini, Habib itu, Kiai ini, Kiai itu. Gak minta yang lain, minta apa? Satu, disembur. Tolong sembur nih si Yusuf. Gitu. Waktu kecil, saya waktu kecil datang ke Kiai udah bawa kipas. Buat apa? Buat begini. Bapak Ibu, coba. Kapan terakhir Bapak Ibu ingat? Kapan bawa anak bapak dan ibu ke neneknya untuk minta didoakan sama dia? Kalau ke neneknya aja enggak, apalagi ke kiai? Kalau ke kakeknya aja enggak, apalagi ke ajengan? Sudahlah, jadi orang mah jangan ketinggian ilmunya, jangan ketinggian. Bener-bener saya bilang jangan ketinggian, jangan kelewat tinggi yang akhirnya pada berdebat enggak pukul lagu. Ini hasilnya nih. Ya, walaupun ini belum terlalu bagus seperti Ustadz Albar. Ya, tapi kerasa sama saya gitu. Bagaimana ketika waktu kecil ditenteng ke Habib A, B, C, dan D. Ke Kiai A, B, C, dan D. Lalu pala kita diunyeng-unyeng sama tuh Habib. Insya Allah, insya Allah. Ini matanya bagus, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini matanya bagus. Ini hidungnya bagus, Allahumma sholli ala. Kita geli waktu kecil dimainin sama Habib ini. Yang lebih parah lagi mas, saya dibawa dulu ada nenek-nenek di Kemanggisan dulu. Itu nenek-nenek ya, gambir masuk ke mulutnya. Gambir tahu gambir? Ya, stasiun kereta. Itu gambir, itu sirih. Dalam posisi itulah saya disembur. Kebayang gak tuh? Tapi kalau saya pikir-pikir ya, iya juga ya. Yang nenek saya datengin, yang ibu saya datengin, yang bibi saya datengin, itu orang-orang yang dikenal sebagai orang soleh menurut beliau-beliau itu. Kebayang gak? Abis orang sholat malam. Kayak nenek saya ya, nenek saya kan juga suka nyembur orang. Wallahu alam bisawab, hari gini makanya udah gak ada yang model begitu. Tapi waktu dulu ya, saya bilang ya, bagaimana mulut nenek saya gak berkah coba. Bangun pagi dari jam 2, dia ngaji segala rupa. Sampai beduk subuh. Abis beduk subuh orang datang minta didoain. Mulutnya dari jam 2 tuh. Mulutnya dari jam 2 zikir. Bagaimana gak betua tuh. Disembur tapi hasil semburan yang udah ditirakatin dari jam 2. Subhanallah. Ya tapi jangan ada yang minta disembur sama saya nih. Bau. Wa ba'du maksudnya apa? Maksudnya minta doa. Minta doa. Benar. Jangan kurang-kurang minta doa sama orang. Hatta itu orang yang benar-benar lagi tidur di pinggir jalan. Di pinggir jalan kan tidur, ya kan ada orang-orang yang tidak meminta toh? Lisaili wal mahrum. Ada orang-orang yang Allah bilang, ada orang tidak mau meminta. Dia tergeletak pinggir jalan, mau tidur ya. Kita bangunin. Pak, bangun, Pak. Iya, Pak, ada apa? Ini duit buat Bapak, tolong doakan saya. Minta doa. Minta doa tuh enggak ada salahnya. Enggak ada salahnya. Ya. Yang salah mah kita minta duit. Ya, malu-maluin. Kita minta doa mah kita malam mesti sebanyak-banyak orang kita mintain doa. Termasuk minta doa kepada pemirsa di tanah air supaya kita semua diberi kesehatan. Amin. Dan pemirsa di tanah air pun meminta doa kepada kita-kita yang ada di sini supaya saling mendoakan. Insyaallah doa bid doa. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pengalaman yang disembur, kita saksikan pesan-pesan berikut ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Kita masih setia menyaksikan acara Nikmatnya Sedekah ini, dan pasti tadi ada pengalaman yang unik mungkin. Apa iya disembur anak gue soleh? Jangan-jangan anakku mulak lolodan. Silakan Ustaz. Tapi iya juga. Artinya saya juga punya pengalaman Ustaz. Sama. Saya punya keponakan saya. Itu dia sakit saban malam. Itu selalu nangis. Mulai dari jam 8 sampai jam 12. Kepagiannya itu udah kagak. Nah suatu ketika dibawa ke salah seorang dulu disebut sama dukun beranak. Masih ada. Tua banget orangnya. Itu datengin sama dia. Bener kagak nangis lagi Ustaz, langsung tidur masalahnya. Betulan iya, itu. Kelilipan kali. Enggak, kalau gua sih enggak dibawa ke dukun, enggak. Bukan dukun Ustaz, tukang nolongin orang beranak. Nah, iya. Bidan. Bidan. Memang ada sertifikat. Nyai ya. Ya, memang pemirsa begini ya. Saya juga beristighfar. Saya tidak bisa meminta semua pemirsa sepakat, sepaham. Enggak bisa. Mukanya aja udah lain, bagaimana mau sepakat ya kan? Rambutnya aja udah beda. Hidungnya jadi, lain. Saya kasih tahu ke pemirsa, bila mana ada omongan saya, omongan Ustadz Albar, yang rasanya gak pantas, ya udah. Yang gak pantas itu jangan diterima. Yang pantasnya aja yang dilihat. Kalau ada yang dirasa gak cocok nih, kayak tempo hari kita misalkan bacain Fatihah buat orang. Terus pemirsa bilang, ih bacain Fatihah, kan itu kagak boleh. Ya udah, kalau emang menganut prinsip yang agak boleh baca Fatihah, ya lihat yang lainnya aja. Jangan lihat yang berbedanya gitu. Lihat yang samanya. Kalau kita ngelihat yang samanya, insya Allah jadi ngelihat lagi. Tapi kalau kita ngelihat yang beda, insya Allah udah gak bakal nonton Yusuf Mansur lagi. Nah, gue mah gak sepaham sama dia. Gitu jadinya. Padahal, asal itu keluar dari pantat ayam gitu kan, asal dia kuning, telur, itu kita terima, gitu ya? Ambil. Ya, jadi masa iya sih omongan kita enggak ada yang kira-kira maknanya yang bermakna insya Allah. Wabakdu, saya mau Ustaz Albar minta maaf. Banyak-banyak minta maaf. Kemarin ada sahabat saya kumpul dengan ulama-ulama di Jawa Tengah. Itu ulama nitip salam sama saya. Sambil bercanda dia bilang begini, bilangin Ustaz Yusuf, ngomongnya jangan terlalu Betawi. Iya benar juga, kita kadang-kadang ngomongannya ini terlalu Betawi. Jadi didengar sama orang-orang yang alus-alus, suka ada alus-alus mana Ustaz? Maksudnya bahasanya alus gitu, suka makhluk halus kali. Rada kasar gitu ya. Jadi saya minta maaf kepada para alim ulama, kepada para kiai, kepada semua pemirsa di tanah air bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Doanya pemirsa di rumah, insya Allah bisa bikin saya dan Ustaz Albar bisa semua bahasa memperbaiki muka. Itu Nabi Sulaiman emang bisa memperbaiki diri. Baik, kembali kepada tema kita. Di bab sodako, boleh jajal ilmu yang satu ini. Pasangin setiap satu anak, dua anak yatim. Satu anak, dua anak yatim. Kenapa Ustadz kudu dua? Satu, buat mencegah keburukannya. Dua, supaya kebaikannya muncul. Maaf Ustadz, dalilnya mana? Capek deh. Dalil langsung mah kagak ada. Kalau dalil langsung, dalil telak. Siapa orang yang pengen anaknya soleh? pasangin dengan dua anak yatim. Ya enggak ada hadis begitu mah. Ya, tapi insya Allah lewat wasilah sedekah kita meyakini. Ini mah kita aja yang makein. Satu anak, dua perisainya. Satu buat mancing kebaikannya supaya muncul, satu buat nahan keburukannya supaya jangan muncul. Ustaz, kalau saya anaknya 6 bagaimana? Ya tanggung jawab, jadi 12. Insya Allah kok enggak berat kok. Enggak berat. Kalau kita mau, enggak berat. Kemarin kita udah belajar. Kita kurangin makan kita. Tadinya 3 kali sehari, jadi 2 kali. Tadinya 3 kali sehari, jadi selang-seling dengan puasa Daud. Apalagi nih bulan Rajab, banyakin puasa, lebih afdol. Iya kan? Kita misalkan biasanya makan satu anak, satu ayam. Banyakan ya satu ayam. Satu anak, satu paha, satu dada. Sekarang satu paha buat berlima. Sisanya sambel aja banyakin. Ya, kuah bening banyakin. Supaya jatah ayam anak-anak kita itu bisa buat bagi-bagi yang lain. Biasanya kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang hiburan. Udahlah kita jalan pinggir kali aja yang gratisan. Ya, ngelihat eceng gondok sama kaleng. Sama ganggang atau lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa berderma. Makin banyak kita sodakonya, kita punya anak makin soleh insya Allah. Amin. Yang kemudian, setelah kita bersedekah untuk anak kita, jangan lupa, kita berikan dia contoh yang baik. Tadi ada pemirsa dari Cirebon juga ya, yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara ngedidik anak supaya sedekah? Ma, gampang. Istri saya ngajarin anak saya sholat dengan cara apa coba? Dia beliin mukena kecil. Dia beliin sajadah kecil. Dia beliin jilbab kecil. Lalu itu sajadah dan mukena ditaruh aja di pinggir dia sholat. Subhanallah wirda salama ulia. Dan kumi rahmatal kulub. Tidak pernah keluar dari saya punya mulut tentang dia bagaimana-bagaimana. Enggak. Begitu aja caranya. Kita jadi imam, istri kita jadi makmum, kemudian gelarin sajadah kecil sama mukena, dia pakai dengan sendirinya. Bangganya seorang ayah gak ketulungan kalau anak bisa pakai peci sendiri, betul gak? Bangganya anak gak ketulungan ketika ayahnya menyediakan peci. Ini jangankan ya melihat anaknya soleh, wong kita ngaca. Begitu kita ngaca, ternyata diri kita tidak soleh. Bagaimana mau mengajarkan kesolehan buat anak kita? Kita terusin nasihatnya Luqman. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Sesungguhnya dia tuh waktu hamil tuh berat. Menyusuinya juga berat. Ajarkan yang begini kepada anak kita. Jangan risau anak kita matematikanya jeblok. Jangan cuma risau anak kita bahasa Inggrisnya jelek. Tapi risaulah kalau anak kita manggil kita ini kamu. Walaupun saya sih, ini faktor bahasa ya. Saya pernah makan siang, sarapan pagi di rumah orang yang kaya banget. Begitu sarapan, nih mantu. Ngomong begini, nanti kamu habis pagi ini acaranya kemana? Spontan saya jawab. Walaupun telinga ini rasanya aneh gitu. Maaf ya pak, saya terbiasa hidup di kultur Betawi yang santun sekali. Kalau ketemu sama orang tua, kita cium tangan. Walaupun orang tua itu tidak berilmu. Apalagi kalau ketemu orang yang berilmu, gak boleh kita manggil kamu. Kita manggilnya ustaz. Terhadap senior pun gak boleh kita manggil anta. Gak boleh kita manggil ente. Manggilnya antum. Untuk menghormati. Maka ketika orang manggil saya kamu. Hati saya langsung mengajarkan kepada diri saya. Jangan. Jangan kamu sombong. Kamu bukan siapa-siapa. Tetap penuhi. Maksudnya supaya saya jangan marah dengan dipanggil kamu. Nah orang ini kembali. Si mantu ini ngomong. Kamu pagi ini acaranya kemana? Spontan saya jawab ustaz. Pagi ini saya bukan bapak tapi ini mertua saya melongo. Gila, mertuanya dipanggil kamu. Bagaimana ceritanya? Nah inilah, anak-anak nih harus diajarkan kesantunan. Makanya kan kalau kita punya keluarga tuh ya, kita membahasakan ya. Kita membahasakan, misalkan kakek panggil opa, opu, terus apa lagi tuh? Njit, jiddah, ammu, buat paman, ya. Atau apalah, itu mengajarkan kesantunan dengan orang tua. Ini pun harus diajarkan anak-anak kita. Ajarkan dia cara melipat kain yang benar. Ajarkan dia pakai sorban. Ajarkan dia sesekali pakai gamis untuk berangkat hari Jumat, sholat Jumat. Ajarkan anak-anak kita memiliki Qur'annya sendiri. Ajarkan anak-anak kita ya mulai menghitung tasbih. Ini loh, yang begini-gini loh. Bangunkan anak kita, bangunkan anak kita. Nah, bangun. Bangun. Udah mau jam 4. Nyaurnya. Kemarin satu Rajab udah puasa. Ini sekarang ketemu Senin Kemis nih besok. Hari ini hari Senin misalkan ini kan Rebon ya. Besok nih bangunin dong. Supaya anak kita mulai ikut puasa. Pokoknya mah anak mah bagaimana orang tua. Kira-kira begitu. Kalau orang tuanya memang bejat. Innalillah dah. Barangkali kalau Allah tidak menyelamatkan anak itu. Bisa jadi anak itu akan ngekor kebejatan bapaknya. Tapi itulah Allah subhanahu wa ta'ala punya cara. Barangkali bapaknya bejat, tapi bapak-bapaknya itu enggak. Nah, doa dari kakeknya itulah barangkali yang ngelewatin, gak ngikutin bapaknya nih. Bisa. Adalah hak misalkan seorang pelacur memiliki anak seorang ulama. Betul enggak? Bisa tuh terjadi. Begitupun keadaan sebaliknya. Bisa jadi seorang kiai memiliki anak seorang pezina. Tanpa si kiainya tahu. Kalau apa? Kalau si kiainya luput mengajarkan kepada anak-anaknya. Dia bisa ngajarin anak orang lain, tapi ngajarin anak sendiri gak bisa. Maka itu bisa terjadi. Pengajaran ini penting. Pengajaran Luqmanul Hakim, ya buat pemirsa yang pada pengen mendalami pengajaran Luqmanul Hakim, nanti tinggal buka surah Luqman. Di sana isinya pengajaran-pengajaran bagaimana seyogianya kita sebagai ayah dan ibu mendidik anak-anak kita. Dan sebagai spirit sedekah, janganlah cuma mengajarkan anak kita, tapi ajarkan juga anak orang lain. Silakan saya. Pepatah Belanda itu bilang buah apel nggak bakal jauh jatuhnya dari pohonnya. Kalau pohon pisang jatuh buah apel kita bingung. Artinya bagaimana anak kita kelakuan itu bagaimana kedua bapaknya. Semoga kita ingin menjadi anak-anak yang soleh, kita dulu menjadi yang soleh. Pastinya Ustaz Usman akan menyampaikan kisi-kisi berikutnya setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia dalam acara Nikmatnya Sedekah ini. Saya teringat dengan satu cerita kawan saya. Beliau itu Al-Hafiz, hafal Quran 30 juz, beliau ada di Cileunyi, di Ponpes Al-Falah. Ketika saya berkunjung ke sana, dia cerita pengalaman waktu dia ikut lomba tahfidz Quran 30 juz di Maroko. Ada kelas-kelasnya 10 juz, 20 juz, 30 juz. Pas dia masuk ke kelas 30 juz, ada anak kecil 4 lewat di depan dia. Dia pikir anak kecil mau ngerapihin tempat, enggak taunya salah satu ikut peserta 30 juz. Masya Allah. Dan dia cerita ternyata ada budaya di Timur Tengah, kalau seandainya ibu ingin jadi punya anak yang soleh atau soleha yang hafal Quran, beliau itu selalu menghatamkan ketika dia hamil satu minggu, suami dan istri menghatamkan Al-Quran. Kalau mau nyusuin wudu dulu, kita gak pernah terlintas yang kayak begitu. Mungkin nanti Ustaz akan berikan tanggapan, sebelum itu ada jemaah yang ingin bertanya dulu Ustaz. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana anak kita itu dididik untuk menjadi penghafal Al-Quran. Wah. Ya. Jadi begitu saja Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Yang tadi disampaikan. Iya, betul, betul. Silakan. Kayaknya udah janjian nih Mas Al-Quran. Iya, begini. Saya jadi teringat cara orang-orang tua di kampung ya. Ini subhanallah kalau nanti omongan saya agak kelewatan mohon ditegor ya. Yang dilupakan sama orang-orang tua muda zaman sekarang adalah cara ngadonin anak. Saya pakai bahasa sampir tuh. Ngadonin. Iya kan, kue kan sebelum jadi kue kan diadonin dulu. Diulenin. Iya, tepung mah istilahnya tepung tuh diaduk dulu. Nah, banyak orang lupa mencetak anak soleh itu berawal dari bagaimana adonannya. Bahkan berawal dari bagaimana tempat nyetaknya. Dalam satu seminar kecantikan, saya bingung ketika saya diundang. Ustadz diundang ke seminar kecantikan. Nah, gue bingung loh. Ngomong apa sih, bilang ya. Di hadapan saya model-model. Saya bingung. Kan kita gak boleh ngeliat yang cakep katanya ya. Tapi saya ceramah di depan para model. Bagaimana coba tuh? 250 kurang lebih lah. Model. Model sama calon model. Ketua panitanya ngomong begini, Ustadz tenang aja. Ini model-model pan pengajian. Jadi insya Allah mereka pada pakai jilbab. Saya sedikit kecewa tuh. Padahal kita pengen lihat aslinya. Canda. Ini juga tak ada yang SMS nih. Ustadz kan. Alhamdulillah begitu saya datang, betul model-model itu berjilbab cakep-cakep. Subhanallah. Saya lebih banyak berzikir mengingat istri. Ya. Berzikir mengingat. Berzikir kan ingat maksudnya. Disitulah saya kemudian mengatakan kepada pembicara, dokter-dokter dan para psikolog. Saya katakan begini. Kalau anak mau cantik lahir batin, bikin tuh anak duha sebelum lahir. Bikin itu anak sholatul lail sebelum lahir. Bikin itu anak puasa sebelum lahir. Bikin itu anak bisa baca Quran sebelum lahir. Itu model bingung, kanan kiri bingung, moderatornya juga bingung. Ustadz maaf, kan belum lahir. Bagaimana dia sholat duha? Yang sholat duha emaknya. Yang sholat lail emaknya. Yang puasa emaknya. Ditemenin sama bapaknya. Baru tuh model-model pada melongo. Begitu. Kalau kita ngebenerin anak kita udah 17 tahun, emang repot, Pak. Salah sendiri, udah karatan. Tapi itu subhanallah, ketika Ustaz Albar bilang kayak begitu pun, saya punya istri belum sampai segitu-gitunya. Belum. Tapi kita punya anak kan, diajarin sama emaknya. Nah, emaknya istri saya ngajarin. Do. No. Panggilannya no. No. Biar nih anak cakep. Kayak Nabiullah Yusuf, baca tuh surah Yusuf. Biar nih anak cantik kayak Maryam, baca tuh surah Maryam. Biar nih anak perilakunya kayak Nabiullah Muhammad, baca tuh surah Muhammad. Itu yang namanya istri saya, ngaji mulu bawaan, subhanallah. Betul lah kata Ustaz, betul. Anak emang beda, beda. Cara ngadonin itu penting. Nih pemirsa di rumah yang belum punya anak, bismillah. Janjian sama istri untuk sholat malam bareng. Terus bisikin istri kita, Dek, sholat malam yang entar lu jangan pakai daleman ya. Ini saya ngomong udah dialusin nih, udah saya alusin bener nih. Mudah-mudahan jangan pada protes. Apa tujuannya? Abis sholat malam itulah kita kemudian beribadah kepada Allah lewat persetubuhan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Susah saya nerusinnya. Enggak ada anak terlalu sopan juga, enggak enak gitu mulutnya. Coba deh jajal begitu deh, coba deh. Ya. Kalau orang sekarang nih ya. Umpama gitu, kalau umpama si suami kesolehan nih. Neng, kita kalau pengen hubungan mah ya, kita baca Yasin dulu. Lamaan bang. Dikata kelamaan, udah gak demen, udah hilang katanya. Kalau ngaji dulu hilang katanya. Udah biar cepet, bismillah aja bang. Bismillah juga kurang itu. Kudu ada doanya. Ayo, doa. Ini memang di TV ya. Tapi belum tentu ini kita pada apa loh. Doa supaya kita punya setubuh ini, bikin anak ini jadi ibadah. Dan talk chair. Apa doanya coba? Ayo coba yang apal yang doyan mah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma. Nah, itu dia tuh. 5. Oh, anak lima ya? Coba-coba, kasih. Mik, mana Mik? Woi, Mik, kasih dia. Mas Mukul Karim, siapa namanya? Dia bangun. Nama saya Solihat. Solihat. Semua orang melihatnya saya itu adalah perempuan, padahal saya itu laki-laki tulen. Oh iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya dari Bandung sama dengan Ibu Haja Nining tadi. Oh, namanya Solihat ya? Solihat ya. Saya sudah gimana ya, mau diganti pun juga nggak bisa itu ya sudah. Baik. Itu saya terima. Udah dari sana. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya anak itu cuma satu dari ibu saya itu cuma saya sendiri. Tapi dari saya ini alhamdulillahirobbilalamin, saya bisa melahirkan lima. Rukun Islam. Alhamdulillahirobbilalamin itu diantaranya satu kebahagiaan. Dan apa yang disampaikan Ustaz tadi, memang saya programkan kepada saya itu begitu. Sebelum lahir, khatam Al-Quran. Itu saya usahakan seperti itu. Dibantu apa itu, ya Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya mendapat kehormatan dari jamaah, dan juga para saintis juga membawa jamaah dari masjid Majlis Taklim Hayatus Sunnah, Musol Kanas, Ciamplas, Bandung. Dan yang kedua, ternyata makna dari lima itu, satu demi satu punya keistimewaan yang luar biasa. Pertama, saya punya anak yang satu, saya beri nama Muhammad Izul Islam. Kenapa? Karena lahirnya tanggal 25 Desember. Saya khawatir kesana nanti larinya. Pada waktu itu, ternyata kekuasaan Allah, saya diberikan amanat. Rezeki dari Allah, saya berikan tanah. Ini tahadus bin imah kepada Ustaz. Apa dari hasil sedekah-sedekah itulah ternyata kekuasaan Allah. Saya, anak pertama adalah saya bisa beli tanah. Anak kedua, ternyata tanah itu tidak bisa dibangun. Kenapa? Persoalan jauh. Saya dari Bandung, ternyata pas itu ada di Cileunyi. Saya bilang Ustaz tadi, saya biarkan. Allah menganugerahkan anak yang kedua. Saya beri nama Nida Mar'ah Solihah. Dan ternyata Allah menganugerahkan, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dan saya bisa hijrah dari Cibarengkok Sukajadi, saya pindah ke Ciamplas. Mudah-mudahan yang bengkok-bengkok tadi susah diluruskan. Akhirnya saya pindah ke Ciamplas, mudah-mudahan yang renyul bisa dihamplas begitulah. Ini Pak Haji Risman ya. Yang kedua, yang ketiga, Allahu Akbar. Saya pas selesai yang ketiga, saya mendapatkan kehormatan untuk membimbing jamaah haji tahun 2001. Jadi baru saja lahir seminggu, saya harus berangkat membimbing jamaah. Nah tadi itu doanya, apa doanya? Nah doanya, doa secara umum saya bacakan yang tadi. Bismillah Allahumma jannibnasyaiton wajannibisyaiton marozaktana. Nah itu. Tuh pemirsa di tanah air ya, yang masih pada muda, dengerin nih, catet itu. Kalau emang bakalan lupa, bacanya sebelum tidur Ustaz ya. Iya, sebelum tidur baca. Itu jadi hampir tidak ada lagi hiburan kecuali itu. Nah, itu diantara. Dan juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Itu selalu kita bacakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi penting itu bicara tentang adonan dan cetakannya. Bagaimana kita ini menjadi ayah yang soleh, istri kita menjadi ibu yang soleha, insya Allah perkawinan ini akan menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan kami bersedekah. Dan sedekah kami ini, ya Allah, kami meminta kepadamu, ya Rahman, agar dengan sedekah ini engkau jadikan kami orang-orang yang soleh soleha. Dan engkau jadikan juga anak keturunan kami keturunan yang soleh soleha. Ya Allah, jadikan semua anak-anak muslim di seluruh duniamu, ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pemirsa dirahmati Allah, sekian sudah kajian kita tentang sedekah dan anak soleh. Semoga anak kita menjadi anak-anak yang sejuk dan sedap dipandang mata, menjadi anak-anak pemimpin iman, pemimpin anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.